Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Kabir Al-Muta'al Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Mawla Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al Amma ba'd. Para habaib, para kiai, para asatidah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Abdul Gadir Basurah tentang kemuliaan dan persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak berasa. Hari-hari berlalu. Perasaan kemarin kita baru masuk awal Syaban. Kemarin perayaan Isra Mi'raj di sini. Tahu-tahu enggak berasa udah malam nisfu Syaban dan udah berlalu malam nisfu Syaban. Ini hari tinggal beberapa hari doang. Anda enggak bilang 2 minggu lagi, kagak, tuh cepat banget, 2 minggu macam 2 hari. Tahu-tahu udah Ramadan. Tapi enggak ada yang tahu di antara kita, siapa di antara kita yang bakal dapetin Ramadan atau udah dipanggil sama Allah ajalnya, wallahu alam, enggak ada yang tahu. Kam min mu'ammilin adrakahul ajal. Berapa banyak orang yang berharap tapi diduluin sama ajalnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu minta sama Allah dari sejak masuk bulan Rajab. Beliau minta, "Ya Rabb, balighna Ramadan, panjangin umur saya biar saya bisa dapetin bulan suci Ramadan." Sallallahu alaihi wasallam. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih panjang umur sama Allah bisa dapetin bulan suci Ramadan. Bulan yang agung, bulan mulia, bulan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, cuman Ramadan perlu persiapan dari kita. Dari sejak bulan Rajab kita bicara tentang Isra Mi'raj. Masuk bulan Syaban kita berbicara tentang kemuliaan malam apa namanya bulan Syaban, tentang dalil-dalil merayakan nisfu Syaban. Ini menisuh Syaban berlalu, kita menyambut Ramadan. Sekarang yang kita bicarakan persiapan kita menyambut Ramadan apa? Kalau kampung kita bakal didatengin sama orang besar, kaya raya, pengen bagi-bagi duit, bakal orang kampung. Kira-kira pada repot gak orang di kampung semuanya? Pada repot. Lurah turun, RT, RW pada bersih-bersih. Wah, ini ada orang kaya besar mau bagi-bagi duit. Semuanya pada sibuk, pada nyambut kedatangan di konglomerat orang yang dermawan untuk bagi-bagi duit. Tapi ketahuilah, Ramadan jauh lebih agung dari itu semua. Datang bawa pengampunan Allah, datang bawa rahmat dari Allah, datang bawa karunia dari Allah, bahkan datang bawa rezeki dari Allah bakal kita. Bawa rezeki. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim fi Sahih wa Ibnu Khuzaimah dan yang lain-lainnya para muhaddithin, itu diriwayatkan di dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbahnya di akhir Syaban, di antara hadis yang panjang beliau mengatakan tentang bulan suci Ramadan, syahrun yuzadu fi rizqil mu'mini fi. Itu bulan Ramadan, bulan rezekinya orang mukmin ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak? Benar ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa yantigu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Kita lihat dengan mata kepala kita. Bulan Ramadan rezeki makin lancar. Bulan suci Ramadan kalau kita perhatiin, lihat orang yang enggak pernah-pernahnya dagang sebelum maghrib pada dagang semuanya, pada untung semuanya. Benar yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rezekinya orang mukmin ditambahkan bulan suci Ramadan. Orang yang pada kerja di kantor ya dapat gaji, dapat bonus, dapat THR. Bulan lain ada begitu? Kagak, khusus bulan Ramadan. Sadaq Rasulullah, benar yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan ditambahkan rezeki orang mukmin di situ. Orang yang pada kerja di toko, waduh, panglaris. Orang pada beli baju, beli sarung, beli korma, beli ini, beli itu. Dagangan lancar semuanya. Rezekinya ditambah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pada beli. Dari mana rezekinya kalau bukan datangnya dari Allah? Cuma datang Ramadan doang. Subhanallah. Sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sadaq Rasulullah. Syahrun yuzadu fi rizqil mu'mini fi. Yang pengangguran, subhanallah. Kayak dapat gaji gede banget. Ramadan khusus. Tapi bulan lain bulan Ramadan dia nginjam lagi. Khusus bakal Ramadan. Ada bulan anugerah Allah, bulan karunia Allah. Dunia akhirat ada di situ. Nah, perlu persiapan dari kita untuk menyambutnya. Apa persiapan kita? Persiapan bukan besok masuk Ramadan kita siap-siap dari sekarang, kagak. Ente pengen pergi mudik, pulang kampung, siap-siapnya dari sekarang. Iya kan, udah direncanakan, beli tiket dari jauh-jauh hari sebelum kena mahal dan lain sebagainya. Udah persiapan dari sekarang. Itu mau mudik ntar, bulan depan masih sebulan setengah lagi. Taib Ramadan, tinggal kurang lebih 2 minggu lagi bakal datang. Apa persiapan kita nyambut bulan suci Ramadan? Kita mesti siap-siap dari sekarang. Siap-siapnya dengan apa? Pertama, catat ini. Mudah-mudahan yang pada bawa pulpen, buku tulis, dijadikan nama Allah sebagai ulama amilin, orang yang bertakwa sama Allah, yang dicintai dan disayang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Catat. Pertama, persiapan kita nyambut bulan suci Ramadan dengan taubat sama Allah dari dosa-dosa kita. Terus perhatiin maksiat-maksiat yang mengharamkan pengampunan Allah. Kita bikin apa enggak? Kita udah bertobat atau belum? Tahu maksiat-maksiat yang mengharamkan seseorang dari pengampunan Allah apa? Seperti yang di malam nisfu Sya'ban kita bahas kemarin. Durhaka sama orang tua itu mengharamkan pengampunan Allah. Mutusin tali silaturahmi itu mengharamkan pengampunan Allah. Kedengkian, kebencian, hasud itu mengharamkan pengampunan Allah. Lihat diri kita, masih ada gak penyakit di dalam diri kita? Kalau emang masih ada, ayo, nisfu Sya'ban udah berlalu, rugi kalau ente gak dapat pengampunan. Terus Ramadan mau datang, ente masih berkutak mandi dosa juga. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Nabi SAW bilang di dalam hadisnya tentang bulan suci Ramadan, wailun liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Celaka, kata Rasulullah. Sial, orang yang dapetin bulan suci Ramadan sampai keluar bulan Ramadan dia enggak dapat pengampunan Allah. Ini orang yang celaka. Rugi. Terus Nabi menambahkan sallallahu alaihi wasallam, fa idza lam yughfar lahu fihi famata. Kalau enggak diampunin bulan Ramadan, mau kapan lagi diampunin sama Allah? Siapin diri kita. Taubat. Berdamai sama Allah. Balik sama Allah. Ini persiapan kita nyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan, atur program. Program apa? Program berapa kali kita mau menghatamkan Al-Quran? Tadi kita dengar dari Habib Abdurrahman. Kan malu, setahun penuh kita gak baca Quran, gak ngehatamin Quran. Terus Ramadan juga kita gak ngehatamin Quran, ya Allah, sampai kapan? Malu kita. Atur program. Ya udahlah, kalau tahun lalu gak hatam Quran, tekad dari sekarang. Sekarang saya mau menghatamin Quran. Bib, saya gak bisa baca Quran, Bib. Ente punya 2 minggu untuk ngehatamin Iqra' 1, Iqra' 2, Iqra' 3, Iqra' 4, Iqra' 5, Iqra' 6. Punya waktu 2 minggu. Ini kesempatan, ente bisa hatamin Iqra' 1, 2, 3 aja udah bisa baca Quran insyaallah. Ini 2 minggu ente punya. Belajar. Ustaz di mana-mana banyak. Guru-guru yang ngajarin Al-Qur'an, Allah ibarik fihim banyak. Tinggal kita belajar dari mereka. Itu waktunya ente. Wallahi nikmat, nikmat kalau ente ngerti apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Enggak bakal ada lagi sumpek. Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Syihab, beliau bilang, enggak ada di hati saya suntuk, sumpek, galau itu enggak ada. Bagaimana mau ada kesumpekan di dalam hati saya? Sedangkan saya punya Al-Quran, kalamullah, dan saya punya Kutubul Haddad wa Tathbitul Fuad. Saya punya kitab-kitabnya Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan kalamnya Al-Habib Abdullah Haddad Tathbitul Fuad. Mau datang dari mana kesumpekan? Itu makanan saya. Itu penghibur saya. Al-Quran. Yang belum bisa baca Quran, ini nanti punya 2 minggu dari sekarang. Belajar. Bib, 2 minggu, Bib. Insya Allah, anda bakal usahain sampai bisa. Tapi kan gak bakal lancar juga, Bib. ambil kabar gembira, orang yang baca Qur'annya susah payah dapat pahalanya dua kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat dua kali lipat nanti punya pahala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah kasih pahala berlimpah bakal kita sekalian. Atur program, saya mau khatamin Qur'an minimal satu kali. Bisa dua kali bagus, bisa tiga kali bagus, bisa lima kali bagus. Macam-macam orang. Ya, pasang tekad, pasang semangat. Tapi satu kali khatam Qur'an berarti tiap hari mesti ngehatamin satu juz. Satu juz Al-Qur'an gak sulit. Lima waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya, subuh baca dua lembar, empat halaman. Zuhur baca dua lembar, empat halaman. Asar baca dua lembar, maghrib baca dua lembar, isya baca dua lembar. Selesai satu juz Al-Quran. Dua lembar sementara, lima menit selesai. Ya Allah, susah payah, sepuluh menit. Ente pegang SMS tuh, bisa 30 menit. Sekali pegang. Nah ini cuma sebentaran baca Qur'an. Nanti bisa menghatamkan satu kali hatam Qur'an. Mau lebihin? Ya, bisa dua kali hatam Qur'an. Duhur baca empat lembar. Ya, subuh empat lembar, duhur empat lembar, asar empat lembar, maghrib empat lembar, isya empat lembar. Keluar bulan Ramadan dua kali hatam Qur'an. Dan begitu seterusnya. Pasang tekad, pasang semangat. Mudah-mudahan dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan suci Ramadan, dia adalah syahrus siyam, bulan puasa. Bulan Ramadan bulan Al-Qur'an, betul. Bulan Al-Qur'an, bukan bulan sinetron. Ya, yeah. Saya bilang begini apa adanya, bukan bulan sinetron, bulan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan kita munajat sama Allah, bukan bulan nonton bola. Ya, anda enggak tahu, kemarin kita majlis agak sepi, enggak seperti biasanya. Anda bingung, kok sepi, kenapa? Baru enggak, udah di mobil. Tanya sama saya punya sopir. Ini kayaknya lagi acara bola udah masuk ya. Iya, udah masuk bola. Ah, ini dia penyebabnya. Ini dia penyebabnya. La ilaha illallah. Bulan Ramadan ya, bulan Al-Qur'an, bukan bulan nonton bola. Kita tuh jangan kalah sama syaitan. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Idza dakhala syahrur Ramadan, futtihat abwabul jannah. Wa fi riwayatin futtihat abwabus sama. Wa fi riwayatin futtihat abwabur rahmah. Wa ghulligat abwabun nar wa suffidatish syayatin." Apabila masuk bulan suci Ramadan, dibuka pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dibuka pintu langit, dalam riwayat dibuka pintu rahmat. Tiga-tiganya kebuka bakal kita. Dan pintu neraka ditutup sama Allah. Dan syaitan diikat, dibelenggu sama Allah. Sehingga enggak mengganggu hamba-hamba Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman syaitan udah tahu tiap tahun dia dibelenggu. Sebelum dia belenggu, dia bikin persiapan 2-6 bulan sebelumnya untuk menyambut bulan Ramadan. Sehingga ketika masuk Ramadan dia dibelenggu, program tetap jalan terus. Dibelenggu gak dibelenggu sama aja. Dia udah siapin programnya. Mau tahu gak programnya apa? Saya ngomong apa adanya nih. Di antara programnya syaitan di Ramadan itu sinetron. Kenapa saya bilang begitu? Habib, itu kan sinetronnya Islami, Bib. Sinetron, saya bukan bilang Islami, tapi seakan-akan Islami. Dia bukan Islami. Kalau kita perhatikan, kenapa itu sinetron? Itu sinetron dikemas seakan-akan Islami. Disiapin dari sebelum Ramadan. Begitu masuk Ramadan, dia tampil, tayang. Seakan-akan Islami, tapi bukan Islami. Yang bikin dia jadi seakan-akan Islami, tahu apa? Kebetulan, ya, judul filmnya diambil dari Al-Quran, nama pemainnya, pemerannya diambil nama-namanya kagak tahu dari Al-Quran, dari hadis atau nama sahabat lah atau siapa. Dipasangin musola atu sama Ustadz Gadungan atu. Jadilah sinetron yang seakan-akan islami. Kalau yang diperhatikan kisah ceritanya, kisah percintaan semuanya. Pacaran, pergaulan bebas. Yang pakai jilbab cuma dua orang, selebihnya you can see. Ada kenyataan, benar gak? Ada kenyataan. Yang pakai jilbab dua orang. Entar begitu lebaran, ya begitu lebaran, gak tahu kayaknya ada tawuran, tuh musola dirubuhin, ustadznya dibunuh, udah kagak ada lagi. Hilang langsung. Iya, yang pakai jilbab dibawa apa namanya pergi sama lakinya, dia kebetulan kawin, bawa pergi ke Kalimantan, udah kagak datang lagi dia tuh. Semuanya yang pada buka-bukaan. Ada kenyataan yang kita lihat tiap tahun begini. Ini yang katanya islami atau seakan-akan islami, dikemas supaya kelihatannya islami. Bukan islami, seakan-akan islami. Terus ini tipu daya syaitan semuanya. Anda mau kasih tahu. Di antara buktinya ini sebagai tipu daya syaitan, ente lihat. Ini sinetron berbagai macam. Ente kalau lihat stasiun televisi enggak pernah ya, selain bulan Ramadan tuh enggak ada yang 24 jam. Tapi khusus bulan Ramadan hampir semuanya 24 jam. Hampir semuanya 24 jam. Terus kalau ente perhatikan, sinetron ditaruh di malam hari. Dan ditaruh di waktu-waktu orang mestinya ibadah, ditaruh di situ. Waktunya sinetron. Kapan? Maghrib. Maghrib tuh, khususnya waktu buka, tuh adalah waktu diijabah doa sama Allah. Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, itu mengkhususkan waktu antara saat berbuka puasa, waktu maghrib, dengan menghatamkan Al-Quran. Dan berdoa kepada Allah, sebab dia bilang waktu menghatamkan Quran diijabah doa oleh Allah, dan saat berbuka puasa diijabah oleh Allah, dan waktu maghrib di bulan Ramadan adalah waktu diijabah doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lihat, ditaruh tuh sinetron di situ. Lain lagi sinetron ditaruh waktu orang teraweh, sehingga orang teraweh permulaan masih semangat dipaksain teraweh. Tapi walaupun dipaksain dia sembahyang terawih, pikirannya, ini imam rame banget dia sembahyang. Waduh, kehilangan kita sama sinetronnya kita. Ini kenyataannya. Taruh waktu terawih. Atau ditaruh tahu kapan? Akhirul lail. Habis orang lagi sahur, itu pas orang lagi sahur atau setelah sahur, itu sinetron lagi. Selain bulan Ramadan, itu waktu sebelum subuh, waktu ijabah. Waktu dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu waktu berkah akhirul lail, waktunya orang tahajud. Cuman Ramadan yang harusnya lebih diijabah lagi, lebih semangat lagi orang tahajud, dijadiin sinetron supaya orang pada nggak tahajud. Habis sahur buru-buru nyalain televisi sampai adzan. Lihat sinetron ditaruh malam. Tapi yang terperhatiin, infotainment ditaruh siang. Semua acara infotainment ditaruh siang. Tahu kenapa? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau katakan khamsun yufattirna as-sa'im. Al-kadhib wal-ghibah wan-namimah wal-yaminul kadhibah wan-nadharu bisyahwat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lima perkara yang menggugurkan pahala puasa. Apa itu? Pertama al-kadhib, ucapan dusta. Yang kedua al-ghibah. Ghibah menyebutkan kejelekan orang lain. Yang ketiga, an-namimah, provokasi, ngadu domba. Yang keempat, al-yaminul kadhibah, sumpah palsu. Dan yang kelima, an-nadhar bisyahwat, memandang sesuatu dengan syahwat dan nafsu, memandang yang haram. Saya mau tanya, ini lima perkara semuanya ada gak di infotainment? Ditaruhnya di mana? Siang hari waktu orang puasa supaya pahala mereka, puasa mereka digugurkan. Ente lihat isinya tuh infotainment semuanya kebohongan, ghibah nyebutin kejelekan orang lain. Ini lagi berkelahi sama bininya, ini lagi bercerai sama lakinya, yang satu lagi kagak tahu apa, namimah, ngadu domba. Terus ditaruh di siang hari Anda lihat, semua orang pada demen nontonnya. Kenapa? Aurat kebuka semuanya. Memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah dengan nafsu, dengan syahwat macam begitu. Anda lihat, siang digugurin pahala puasa kita, malam ibadah kita digugurin pahalanya. Tipu daya siapa? Ini nyata, ini buktinya. Nah kita udah tahu nih, jangan kita terpengaruh. Persiapin diri kita dari sekarang. Persiapin, matiin tuh televisi, Ramadan. Hidup kita 24 jam, habis bakal televisi. Ente kalau pergi ke PLN, tanya tagihan listrik, ente bakal dapetin yang paling mahal gara-gara nonton TV. Sama cas bakal handphone. Iya. Itu tagihan listrik kita mahal di situ. Bakal ngecas handphone sama televisi. Kenapa? 24 jam gak ada habisnya kita nonton. Tapi Ramadan, Syahrul Quran, bukan Syahrul Sinetron. Ini bulan Al-Quran. Matiin sedikit. Habib, susah bib, gak biasa bib. Wallah, indah hidup gak pakai televisi. Orang dulu bisa hidup tanpa televisi. Orang-orang tua kita bisa hidup tanpa televisi. Dan hidup mereka jauh lebih bahagia. Hidup dengan Al-Quran. Hidup dengan ketaatan. Gak minta seumur hidup kita begitu deh. Ramadan aja. Gak minta Ramadan 24 jam matiin televisi. Di waktu-waktu tertentu matiin. Ar-rijal, gawamuna, adan nisa. Suami, istri, rumah tangga, bahu-membahu. Untuk mewujudkan agama Allah di dalam rumah tangga ini. Sampai kapan? Ramadan. Kapan lagi kita dapetin Ramadan? Ini saatnya kita menjalin hubungan erat yang indah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini programnya kita. Matiin televisi. Ya. Atur waktu nontonnya kita. Khususnya di bulan Ramadan. Apalagi ditambah lagi sekarang sama bola. Aduh, aduh. Ya Rabb, Allah yu'in. Mudah-mudahan Allah tolong kita dah. Ini bulan Ramadan jadi bulan Ramadan yang terbaik bakal kita. Ya, jadikan ini persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Kalau kita punya tekad, insya Allah dikasih kemudahan sama Allah. Mudah-mudahan semuanya dikasih kemudahan sama Allah. Terus di antara persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan, yang saya ingin sampaikan, nindak lanjutin omongan-omongan yang dulu juga, yang kemarin disampaikan sama Habib Muhsin. Ini kesempatan emas. Wallahi hadza kesempatan. Demi Allah ini kesempatan. Bakal setiap orang yang pengen berhenti merokok di bulan suci Ramadan saatnya. Kesempatan emas. Bakal orang yang pengen berhenti ngerokok. Mudah-mudahan lepas Ramadan kita lebaran benar-benar. Lebaran. Lebaran kakek cium asap rokok lagi insya Allah. Ini kesempatan. Habib berat dia berusaha. Insyaallah dikasih kemudahan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Anda doain deh. Yang pada berhenti ngerokok pada kaya insyaallah. Ya bagaimana enggak. Kalau kita mau pakai hitung-hitungan kayak kemarin kita hitung. Enggak. Sehari enggak tahu 30 ribu. 10 hari 300 ribu. Sebulan 900 ribu bisa kredit motor. Iya kaya ente jadi bandar motor. Mudah-mudahan pada kaya insyaallah. Kaya dunia, kaya akhirat. Itu duit yang kita dapat bisa kita infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan, bulannya kita jadi dermawan. Diajari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mulainya kapan? Bentar Ramadan? Enggak, dari sekarang. Dari sekarang nih, biasain nih, kita masih ada sekitar 2 minggu lagi. Ya, biasain coba, jangan ngerokok kalau malam hari. Itu aja dulu. Malam hari jangan ngerokok. Biasain, sampai masuk Ramadan. Entar Ramadan masuk, siang hari udah kagak ngerokok lagi. Malam hari udah biasa. Ya, bib, mulut masih asem, bib. Gantiin sama permen. Ya. Gantiin sama permen. Atau apalah gantinya. Naam. Waduh, insyaallah pada kaya semuanya. Makin disayang sama bininya. Iya, yeah, itu duit yang 300 ribu 10 hari, 900 ribu sebulan masuk di bagian bininya belanja, didukung sama bininya. Benar. Tambah wangi, tambah harum, tambah cakep, tambah sehat. Wah, insya Allah pada kaya dunia akhirat. Ini jadiin programnya kita untuk bulan suci Ramadan. Setuju gak? belakang kagak ngomong setuju, cuman nih aneh tahu berat, berat banget. Mau gantiin nama apa namanya, siwak. Wallahi Nabi Muhammad bakal senang sama itu orang. Ya Rab, ini Ramadannya kita, ini salah satu program-programnya kita, program ya, program Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bulan Ramadan kali ini adalah supaya kita bisa pada berhenti ngerokok. Gantinya insya Allah siwak. Ya Rabbal Alamin. Jadi ini insya Allah Majelis Rasulullah bakal terus berkembang dan berkembang. Anda bilang begini sehingga nanti ketika datang orang-orang baru ngelihat panutan pada nggak ngerokok semua, mereka pada tinggalin rokoknya semua. Ya, jadi panutan yang terbaik bakal umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah bimbing kita semua nih ke jalan yang Allah ridai. Ini persiapan kita nyambut bulan suci Ramadan. Ya, terus juga apa yang tadi disampaikan sama Habib Abdurrahman, cukup bakal kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau bicara tentang kemuliaan, kemuliaan daripada bulan suci Ramadan banyak banget. Cukup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan latamannat an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Kalau saja umatku tahu apa yang ada di bulan suci Ramadan, maka sungguh mereka akan berharap satu tahun penuh menjadi bulan suci Ramadan. Anugerah Allah di situ, karunia Allah di situ. Kita dengar tadi dari Habib Abdurrahman, bagaimana tuh kehidupan orang-orang di Hadramaut. Waduh, nikmat deh, nikmat banget. Anda pengen cerita sedikit tentang kehidupan Ramadan di kota Tariq. Sebab di beberapa tempat lain-lain semuanya nikmat di Hadramaut. Didikan dari para aulia Allah Subhanahu wa taala. Programnya mereka tuh seperti itu. Wah, kita juga di sini juga punya program-program bakal Ramadan yang diatur sama orang-orang tua kita. Naam. Dari zaman dulu, dari zaman Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, kakeknya Habib Hud, Habib Abdullah bin Salim Al-Attas, abahnya Habib Muhammad Al-Baqir, terus juga Habib Ali Kuitang, Habib Muhammad bin Ali dan seterusnya. Nikmat Ramadan. Tiap tempat tuh punya kenikmatan tersendiri. Naam. Kalau diterim, seperti Syekh Syawaf dia bilang dalam abiyat qasidahnya, kanu masyahirul qaum idza waqa waqtu shaum shaumu wa bil laili an-naum ma ya'rifuna wallah. Mereka dulu kalau masuk bulan Ramadan pada puasa ke orang-orang. Tapi tidur di malam hari, demi Allah mereka enggak ada yang kenal yang namanya tidur di malam hari bulan suci Ramadan. Nikmat. Bagaimana? Itu di kota Tarim di seluruh masjidnya. Seluruh orang-orang yang ada di kota Tarim sampai detik ini kita rasakan. Itu dari sebelum maghrib udah pada duduk di masjid yang laki-lakinya. Yang perempuan siapin buka puasa di rumah. Dan mereka juga punya kegiatan sama kayak orang laki di rumah mereka. Di masjid udah nunggu baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar dan seterusnya. Itu semuanya semasjid. Nunggu masuknya waktu buka. Begitu maghrib mereka pada makan korma. Habis makan korma, sholat maghrib berjamaah. Lepas maghrib, habis sholat maghrib itu gak pulang dulu. Semuanya, hampir di seluruh masjid yang ada di kota tadi, pada sholat tasbih. Sholat tasbih itu tiap malam di bulan suci Ramadan habis maghrib berjamaah. Lepas sholat tasbih baru pada pulang ke rumah masing-masing untuk makan malam. Habis itu mereka balik ke masjid masing-masing. Kalau kita mayoritas masjid kita kan sembahyang tarawihnya di awal waktu, azan jam 7:15 udah pada sholat isya, sholat tarawih. Jam 8 paling telat udah rapi. Di kota Tarim beda. Khusus bulan suci Ramadan itu terdapat di kota Tarim lebih dari 360 masjid zaman dulu, sekarang udah lebih, hampir 400 lebih. Setiap masjid punya waktu yang berbeda-beda untuk melaksanakan sholat isya dan sholat tarawihnya. Yang ini, masjid ini Salatnya dari jam 7 sampai jam 8 malam. Masjid yang atuhnya dari jam 8 sampai jam 9. Masjid yang lain lagi jam 9 sampai jam 10. Entar di Masjid Ma'alwi dari jam 10 sampai jam 11. Kemudian di Masjidil Mihdhar juga begitu, dari jam 11 sampai jam 12 malam atau lebih. Habis gitu ke Masjid Segaf. Dari jam 1-an kurang lebih atau jam 12 sampai jam 1. Entar dari jam 1 di Masjid Jami' sampai jam 2. Entar tuh ada lagi dari jam 2 sampai jam 3. Ada lagi yang ngasih tarawihnya tuh habis sahur pada tarawih. Sebelum subuh. Sehingga tiap orang kapanpun masuk ke masjid dimanapun di kota Tarim, dia bisa sholat tarawih di situ. Sehingga itu mereka sembahyang tarawihnya enggak cuma 20 rakaat. Kalau kita kan bekutek nih 8 sampai 20. Dia orang semalam itu bisa 100 rakaat sembahyangnya. Bisa sembahyang 100 rakaat di masjidnya dia. Selesai, pindah ke masjid yang berikutnya 20 lagi. Selesai di situ, pindah lagi ke masjid yang berikutnya. Dan begitu semalaman suntuk. Kadang bisa 5 kali sembahyang tarawih, bisa sampai 6 kali. Di beberapa tempat seperti di Darul Mustafa, ya, sembahyang tarawihnya itu mulai dari jam 8 atau setengah 8 sembahyang Isya. Rapi jam setengah 11. Lame banget, iya. Sembahyang tarawihnya tahu bagaimana? Baca Al-Qur'an. 2 juz. Sembahyang tarawih baca Al-Qur'an 2 juz. Itu kita masih ngalamin. Tapi enggak berasa. Nikmat yang baca siapa? Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Wallahi, itu waktu kita menyaksikan orang-orang yang pada sholat di belakang beliau semuanya pada nangis. Kita dengar bacaannya. Teringat bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak seperti di dunia, enggak berasa tuh kaki capek. 17 hari khatam. Nah. Begitu. Terus lepas sholat tarawih, enggak cuma baca doa pulang, habis baca doa ada gesidah-gesidah yang khusus hanya dibaca di bulan suci Ramadan. Nikmat luar biasa. Seakan-akan nanti di sorga. Nah, itu kegiatan mereka setiap malam. Entar habis sahur, mereka sahur di rumah, kemudian balik lagi ke masjid. Baca Al-Qur'an tadarus. Tiap masjid ada yang menghatamkan Al-Qur'an 2 hari sekali, ada yang 4 hari sekali, ada yang seminggu sekali, begitu. Ya, sampai azan subuh. Begitu azan subuh, mereka sholat subuh berjamaah. Lepas sholat subuh berjamaah, baca wirid. Habis baca wirid Imam Al-Haddad dan wirid-wirid yang lain yang ada di Khulasatul Madad, mereka baca Al-Quran lagi sampai isyraq. Habis isyraq, ya, mereka pulang pada istirahat sebentar. Jam 8 bangun, 8 pagi. Ngapain? Yang kerja pada kerja. Yang di pasar, yang di toko, yang di kantor, sampai zuhur. Zuhur mereka masuk ke masjid masing-masing. Itu masjid penuh. Khusus bulan Ramadan luar biasa, penuh. Pada sembahyang di situ. Lepas sholat, biasanya itu kantor, toko udah pada tutup. Mereka pada iktikaf sampai asar baca Quran masing-masing. Biasanya di masjid-masjid itu ada pengajian di sini, pengajian di situ. Entar asar di beberapa masjid tertentu, ya, guru-guru besar pada ngajar di situ, seperti Al-Imam Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri. Sampai dekat maghrib. Begitu dekat maghrib, kayak tadi lagi, nungguin maghrib sama-sama. Buka puasa, sholat maghrib, dan sholat tasbih sama-sama. Begini kebiasaan mereka. Nah, itu di kota Tarim. Di beberapa tempat, waduh, lain lagi. Seperti di Guwairah, tempatnya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdhar. Kemarin waktu kita berziarah ke sana sama Habib Muhsin, ke Hadramaut, kita tanya sama Al-Munsib, Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Hamid bin Mustafa bin Ahmad Al-Mihdhar, tentang kegiatan Ramadan. Begitu dia, kita tanya, Habib, kegiatan Ramadan bagaimana di Guwairah? Langsung, aduh, kita takut tuh sama Ramadan. Kenapa? Waduh, lebih berat dari orang Tarim. Anda tadi dengarkan tuh 24 jam kayak begitu kegiatannya. Di Guwairah lebih berat lagi. Dia bilang, kita sampai takut kalau ada Ramadan deh. Tapi sebenarnya nikmat. Bagaimana tuh ceritanya? Insya Allah minggu depan Anda ceritain. Sampai habis dia cerita begitu, Habib Muhsin bilang, Habib kalau kayak begini malaikat kalah. Malaikat kalah. Ibadah enggak ada berhentinya. Bayangin, setiap hari ya baca Al-Qur'an mesti ngahatamin 10 juz di masjid. 10 juz dari Al-Qur'an, 3 hari sekali khatam Qur'an. Enggak ada tidur sama sekali, tidur sehari malam cuma 2 jam doang. Masya Allah, betapa nikmat. Nikmat. Ya Rabb, mudah-mudahan Ramadan-Ramadan kita kayak mereka. Oh, di sini juga di Jakarta enggak kalah. Yang tahu nih Habibul, kita juga yang pada hadir kita tahu. Nikmat luar biasa apa yang diajarkan sama orang-orang tua kita di berbagai tempat, khutumatul Quran, di salat tarawih. Nikmat luar biasa. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur bakal kita. Wallahi kalau kita udah ngerasain dengan mudah tuh, televisi kita matiin, rokok kita berhenti, semuanya dengan mudah. Kenapa? Nikmat, lebih nikmat dari segalanya, lebih nikmat dari apa yang ada di dunia seizinnya. Wallahi. Dan enggak bakal berharap datangnya lebaran. Berharap satu tahun penuh Ramadan macam begini. Wallahi nikmat. Mudah-mudahan kita bisa mencicipi apa yang mereka cicipi, para auliya Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin, wa ya ajwadul ajwadin, rahimal masakin, wa ya dzal qowatil matin, ya arhamar rahimin. Ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang persiapan kita di bulan suci Ramadan. Sebenarnya masih ada lagi hal-hal yang lain. Insyaallah minggu depan masih ada waktu bisa kita sampaikan. Kemudian saya ingin sampaikan ya beberapa acara untuk kaum wanita. Ya. Hari Selasa besok tanggal 17 Juni ada acara Hadrah Basaudan 3:30 sore di kediaman Al-Habib Mundir Komplek Liga Mas. Sebagaimana juga di hari Jumat ada tanggal 20 Juni ada acara Burdah Imam Bubusairi ya, 3:30 sore. Naam, di kediaman beliau juga. Sebagaimana hari Minggu tanggal 22 Juni hari Ahad Majelis Nisa 2:30 siang di kediaman beliau. Ini khusus bakal orang perempuan ya, bukan bakal orang laki. Nah, sebagaimana hari Senin juga depan acara 9:30 pagi, acara zikir orang-orang perempuan di sana. Yang punya kesempatan untuk hadir biar pada hadir. Khusus orang-orang perempuan insyaallah dapat pahala dan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya ingin sampaikan hari Sabtu besok tanggal 21 Juni. Sebagaimana yang antum lihat di website dan juga yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, acara daurah atau pesantren kilat, kita membahas tentang pengelolaan zakat fitrah sesuai dengan mazhab al-Imam Syafi'i, yang akan kita adakan hari Sabtu 10:30 pagi sampai maghrib di gubbah al-Imam al-Arif Billah al-Habib Abdurrahman bin Abdullah al-Habsyi di Cikini. Yang punya kesempatan untuk hadir, kita harapkan kehadirannya. Untuk mendaftar, bisa langsung ke website Majelis Rasulullah. Di situ tinggal diklik doang. Terus kitabnya ada di situ, tinggal di download. Yang print sendiri, ya kitabnya ringkas pakai bahasa Indonesia. Insya Allah bawa manfaat. Ya, hari Sabtu besok. Yang punya kesempatan, biar pada hadir, daftar. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Allah ampunin dosa-dosa kita. Ya Rabb, mudah-mudahan segala harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin, wa ya ajudal ajudin, wa ya rahimal masakin. Allahumma barik lana fima mada min Rajab wa Sya'ban. Wa ballighna ya Rabb Ramadan wa inna 'ala siyam wal qiyam wa hafidhna ya Rabb min jami'il atham. Kita panggil nama Allah sama-sama, ya Allah, ya Allah. Ya Rabb. Allahu ya Allah, ya Allahu ya Allah, ya Allahu ya Allah, ya ya Allahu ya Allah. Ana wa idhim tazajna bil mawaddati hahuna narfa'u aydi faqrina wa rajana lil wahid al ahad al ali ilahina mutawassilina biman ilayhi da'ana مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا